meninggalkan terah keturunan untuk meminta-minta ketika kelaparan atau kekurangan harta. Bahkan beliau berusaha dengan tenaganya menawarkan ya jasa, kemudian beliau mendapatkan sesuatu untuk mengganjal perutnya. Masyiro alikhwa rahimakumullah, di antara sisi kehidupan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yusyarik akhahu fil Islam li hilil mushkilat. Beliau ikut serta membantu saudaranya kaum muslimin dalam memecahkan permasalahan problem yang sedang dihadapi. Kita tahu bahwa kaum muslimin ibarat bangunan yang saling menguatkan satu dengan selainnya. Kaum muslimin ibarat satu tubuh yang jika ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka semua tubuh kita akan merasakan sakit. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kalau menghadapi perkara yang rumit, beliau mengundang sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian tidak lama permasalahan yang rumit tadi ada jawaban. Lagi-lagi kita katakan kedekatan sahabat Umar dengan Ali luar biasa. Lalu mengapa mereka-mereka orang yang mengatakan pendukung Ali, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah, ya kemudian mengkafirkan Umar? Lihat keakraban, kedekatan sahabat satu dengan selainnya yang menjadi contoh bagi kita bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita, dan masalah yang ada di tengah kita saking banyaknya, kita dengan keterbatasan ilmu kita, keterbatasan kemampuan kita, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah tanpa ada partisipasi dari saudara kita yang lainnya. Sehingga at-ta'awun, kerjasama yang baik untuk menyelesaikan problem yang ada di tengah-tengah umat ini adalah contoh yang telah dicontohkan oleh sahabat Ali dan para sahabat yang lainnya. Kata sahabat Umar, "A'udzu billahi min mu'dilatin laisa laha Abu Hasan." Aku berlindung kepada Allah dari perkara yang sulit yang tidak ada di sana Abu Hasan, yang dimaksud Ali. Sahabat Umar yang terkenal jenius, sahabat Umar yang terkenal pemberani, dan banyak dari pendapat-pendapatnya yang kemudian turun Al-Quran membenarkannya, pun mengakui kehebatan sahabat Ali. Lagi-lagi kita juga mengatakan hanya orang yang mulia yang ngerti keutamaan orang yang mulia. Innama ya'riful al-fadla li dzawil fadli ahlul fadli. Yang tahu kemuliaan orang yang mulia itu hanya orang yang mulia. Orang yang rendahan, orang enggak ngerti kemuliaan orang yang mulia. Ya. Semacam orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, mereka enggak ngerti kemuliaan orang yang mulia. Tapi orang-orang yang mulia ngerti kemuliaan orang yang punya jasa, kemuliaan orang yang mulia. Sahabat Umar, lindung pada Allah dari perkara yang rumit yang tidak ada di sana sahabat Ali yang bisa diajak bicara, bisa diajak apa? Bermusyawarah. Berkata sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna natahaddatsu anna aqda ahli al-Madinati Ali." Dahulu kami, yakni para sahabat, membincangkan bahwa orang yang paling faham tentang masalah peradilan adalah sahabat Ali ibn Abi Thalib. Tentu ini adalah fadlullah yu'tihi mayyasha, ini adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya siapa yang Allah kehendaki. Ada sebagian orang dia diberi keahlian dalam masalah peradilan, diberi keahlian dalam masalah ilmu waris, diberi keahlian dalam memimpin umat. Orang diberi kelebihan masing-masing. Nah, sahabat Ali diberi kelebihan oleh Allah, ya, dengan banyak kelebihan diantaranya beliau orang yang paling alim yang berkaitan masalah peradilan. Sahabat Ali bin Abi Thalib, seorang yang senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Terlebih seorang ketika dia diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi umat. Kepemimpinan ini amanah. Jabatan adalah titipan yang dipikulkan di atas pundak orang yang menjabatnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Disebutkan oleh Jurmus, ra'aitu Aliyan wa huwa yakhruju minal qasri wa 'alaihi izarun ila nisfi asaq wa ridaun musyammar wa ma'ahu dirratun lahu yamshi biha fil aswaq wa ya'muruhu bi taqwallah wa husnal bay wa yaqulu awful kayla wal mizan wa la tanfukhu al lahma. Kata Jurmus, saya melihat Ali keluar dari istananya. Jangan Anda bayangkan istana di zaman itu kayak di zaman sekarang. Beliau mengenakan izar, pakaian bawah sampai setengah betisnya. Dan ini memang pakaian yang terbagus. Bukan karena gak punya duit untuk membeli pakaian sehingga pakainya sampai setengah betis. Tapi itulah pakaian yang bagus. Karena Rasulullah SAW mengatakan, izratul mu'mini ila ansafi saqaihi. Kain bawah seorang mukmin itu sampai setengah betis. Ini yang bagus. Dan tidak mengapa di bawah itu asalkan tidak menutup mata kaki, ya. Dahulu sahabat Umar Khattab ketika beliau dalam keadaan kritis ditusuk oleh seorang kafir bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini seorang penyembah berhala yang tidak pernah sujud kepada Allah. Dijuluki oleh orang-orang Rafidah sebagai Baba Suja. Pahlawannya orang Syiah sudah, karena yang membunuh Umar. Alhamdulillah. Sahabat Umar ketika kritis, darah mengucur dari perutnya karena ususnya terputus dengan 6 atau 7 tusukan kurang lebih. Datang orang-orang pada sahabat Umar, ya, membesarkan hati sahabat Umar, menghibur. Sahabat Umar ketika mendapatkan pujian-pujian seperti itu, bukan besar kepala atau menjadi sesak dadanya. Sahabat Umar mengatakan, waditu annaha kafafan la liya wa la alayya. Saya ingin kalau pujian-pujian ini sah-sahan, enggak manfaat bagi saya, enggak mudarat bagi saya. Ini orang saleh yang tidak menjadi besar kalau dipuji. Pas waktu itu ada seorang pemuda datang dalam keadaan pakaian yang lembreh di atas, di bawah mata kaki. Sahabat Umar dalam kondisi kritis seperti itu tidak meninggalkan ad-da'wah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sahabat Umar memanggil pemuda tadi dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang bijak. Orang ya kalau diajak dengan kata-kata yang lembut, insya Allah menerima, walaupun enggak langsung terima, setidaknya ada apa? asar pengaruh. Kata sahabat Umar, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku. Ya, kaum muslimin kan bersaudara kan? Wahai anak saudaraku. Irfa thawabak. Fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawabika. Tolong angkat pakaianmu. Itu lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih untuk pakaianmu. Diangkat langsung. Disebutkan dua faedah. Faedah dunyawiyah dan faedah ukhrawiyah. Faedah dunyawiyah, ya, lebih bersih. Kenapa? Kalau pakaian itu lembreh ke bawah, kan cepat kotor, cepat rusak. Kemudian faedah ukhrawiyah, lebih bertakwa. Ya. Lebih menunjukkan sisi ketakwaan dan tidak ada padanya unsur kesombongan. Kalau ada mengatakan, ah masalah, ya, memanjangkan kain di bawah mata kaki atau tidak, ini permasalahan kulit, nggak penting. Orang sudah sampai ke bulan kita masih meributkan apa? Masalah pakaian di bawah mata kaki atau di atas mata kaki. Kita katakan, kalau orang sudah sampai ke bulan mau apa? Memangnya orang kalau sudah sampai ke bulan kemudian jaminan surga? Ya, teknologi yang modern, penemuan-penemuan terakhir tidak akan bermanfaat kalau orang yang memanfaatkannya adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Lihat Hiroshima dan Nagasaki, hancur karena apa? Hah? Dibom atom oleh apa? Amerika. Ketika kecanggihan teknologi ada di tangan orang-orang kafir yang ada dalam pengrusakan. Beda dengan para sahabat dahulu ketika membuka negeri-negeri, mereka ya memakmurkan negeri, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Mesir misalnya di zaman sahabat Amr bin As, bagaimana Sungai Nil yang itu sumber alam yang sangat bermanfaat bagi penduduk Mesir, ya, di apa namanya, dibuat saluran-saluran yang kemudian menjadikan masyarakat Mesir itu makmur. Kota Kufa dan Basra, kota baru dibuat di zaman Umar. Islam datang itu untuk memakmurkan. Kedua, kamu mengatakan ah itu kan masalah kulit, bukan masalah inti. Kita katakan, Jo, kalau kamu beli jeruk kulitnya bosok, mau enggak? Katanya ah, itu kan kulit, yang penting dalamnya. Kalau kulitnya bosok, sebenarnya dalamnya lebih bosok, ya kan? Kamu bilang katanya kulit gak penting, yang penting kan isinya loh. Kalau kulitnya saja bosok kayak apa dalamnya? Terus kamu mengatakan ini masalah kulit, masalah bukan inti. Mana dalilnya? Justru para sahabat dahulu, kaum muslimin mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhnya ketika mereka mengamalkan sunnah yang mungkin sekarang dianggap remeh. Sunnatus siwak, sunnah memakai siwak ternyata telah menggentarkan lawan. Kalau kayu saja dimakan, ya kita akan dilumat oleh mereka muslimin. Sunnahnya siwak, jangan dianggap enteng ya akhi, jangan dianggap mudah. Ya. Nah, sahabat Umar memberi arahan seperti itu. Angkat kain di atas mata kaki, karena itu lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih. Berbeda dengan apa yang ada di zaman sekarang. Perempuan yang seharusnya itu nutup aurahnya malah maaf-maaf saja, kadang setengah dengkul, mungkin juga ada yang lebih dari itu, saya enggak ngerti. Gitu ya. Laki-laki justru melembrehkan. Ini kan berbalik. Bukan zamannya ya. Bukan zamannya, orangnya. Orangnya yang berubah. Sahabat Ali keluar ya dari istananya, beliau memakai pakaian sederhana sampai ya setengah betisnya, memakai kain bagian atas yang dilipat ya. Beliau membawa tongkat ya, bukan untuk mukul, ya tongkat yang mungkin untuk apa kan kebutuhan. Dia berjalan dengan tongkat itu di pasar-pasar. Beliau memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah dan untuk bagus dalam jual beli. Bagus dalam jual beli itu artinya tidak melakukan pelanggaran syariat. Ya, itu terpokoknya. Juga masuk di situ bagus, misalnya seorang itu bermuda-muda ya dalam apa menerima ya dari pelanggan misalnya ini harga jeruk 30.000 per kilo. Ya, tapi orang itu hanya punya 26.000. Dia sudah untung 1.000, ada kasih saja. Orang yang memudahkan orang akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Enggak usah kita terlalu tamak. Ya. Harusnya untung 5.000 cuma 1.000. Jangan, kasih saja. Ini keuntungan. Ya. Sedikit tapi diberkahi lebih baik dari banyak tapi tidak diberkahi. Sahabat Ali berjalan di pasar, menyuruh mereka untuk takwa kepada Allah. Yang kayak gini enggak disenangi sama orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler itu ingin memisahkan antara agama dengan dunia. Kalau kita nasihati pedagang, kamu enggak boleh curang, kamu lain. Bicara agama kok di pasar. Ya, agama di masjid katanya. Duh. Kadang gitu kan? Kamu kalau bicara agama di masjid, jangan di pasar. Ini orang yang enggak ngerti kesempurnaan syariat Islam. Bahwa kita diperintahkan menjalankan keislaman kita di tempat manapun, di waktu kapanpun. Jadi orang-orang sekuler itu ingin memisahkan antara agama dengan dunia. Sehingga ketika ada orang nasihati, orang curang di pasar, ya, gak boleh misalnya ya menggelapkan barang. Kemudian dia mengatakan, bicara agama kok di pasar, agama di masjid. Ini orang yang terkena pemahaman sekuler. Orang yang seperti ini ya terkena pemahaman yang kufur. Ya. Padahal agama itu sempurna. Wa husnul bai' dan bagus dalam jual beli. Kata sahabat Ali, auful kaila wal mizan. Penuhilah takaran dan timbangan. Artinya jangan curang. Sehingga di zaman salaf para khulafa menerjunkan para petugas untuk memeriksa timbangan-timbangan, takaran-takaran. Sekarang juga mungkin masih ada ya, kir timbangan, tapi benar enggak akhirnya setelah dikir kemudian dirubah enggak? Masyarakat itu ya butuh kepada nasihat, juga butuh pada tangan yang kuat. Kalau sekedar peraturan kemudian tidak ada tindakan, orang itu akan apa? Mudah ya menipu. Dia ada petugas, ya sudah ini salah dikir, benar. Petugas pergi, dirubah lagi. Sekarang apa aja bisa? Apakah timbangan manual, apakah timbangan digital? Bisa saja orang apa? Merubah-rubah ya. Semakin canggih saja orang melakukan manipulasi di zaman sekarang ini. Wala tangfuhu al-lahma, dan janganlah kalian meniup daging. Allah alam apa yang dimaksud meniup daging. Kalau yang dimaksud itu ya melakukan sesuatu, misalnya memberi minum sapi sekian ember kemudian dijual biar orang tuh, oh, sapi ini gemuk, padahal gemuknya karena 5 ember. Ini sapi gelonggongan. Enggak boleh yang seperti ini. Menyiksa sapi. Jadi sapi itu dicangar kemudian dikasih minum berapa? Berember-ember sehingga sekian ember sehingga nanti kedatangan gemuk, dikira oleh pembeli yang tidak tahu, wah ini dagingnya banyak saat disembelih isinya air. Ini mungkin istilahnya sapi gelonggongan. Enggak boleh. Secara agama bentuk penipuan enggak boleh, dan secara hukum pemerintah juga dilarang. Kalau yang seperti ini jelas enggak boleh. Karena ini upaya ya untuk menipu orang lain. Seperti ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang istilahnya razia apa? Pasar. Ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasalam melewati tumpukan makanan, pedagang yang di situ ada tumpukan makanan Rasulullah, ya gandum atau apa, Rasul masukkan tangannya ke dalam. Didapatkan di tengah-tengah gandum ini ada sesuatu yang tempel. Gandum yang tempel karena basah. Rasul bertanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am? Apa ini wahai penjual makanan?" Kata si penjual bahan makanan ini, "Ya Rasulullah, asabadu sama." "Ya Rasulullah, karena kena hujan." "Ya Rasulullah, itu karena terkena hujan." Apakah alasan ini sudah cukup untuk membenarkan perbuatan dia? Tidak. Rasul mengatakan, "Kenapa tidak kamu letakkan di bagian atas sehingga orang tahu kalau ini tempel, kalau ini basah?" Kemudian Rasul mengatakan, "Man ghasyana falaisa minna." Orang yang nipu kami bukan termasuk golongan kami. Kalau di zaman Rasul sudah ada pedagang yang berusaha menipu konsumen, di zaman sekarang hadis wala haraj. Enggak bisa kita ceritakan saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Penting pemerintah itu turun ke pasar-pasar, turun ke tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak hanya di istana, ya, bicarakan politik saja. Mereka melihat kondisi rakyat. Masyarul ikhwa rahimakumullah, sahabat Ali ibn Abi Thalib, seorang yang zuhud dalam dunia. Zuhud itu artinya seorang hatinya tidak bergantung kepada dunia. Tidak seperti ucapan sebagian orang, ada fulus mulus, tidak ada fulus mampus. Enggak. Tapi fulus, dunia, harta hanya dijadikan sebagai jembatan untuk beramal. Yang ketika memang dituntut untuk kita sedekah, kita enggak akan bakhil untuk mensedekahkannya. Dituntut untuk kita ya menggunakan harta itu untuk umroh haji, kita enggak akan berberat hati. Zuhud itu bukan berarti orang enggak punya apa-apa. Bisa jadi seorang itu dikatakan zuhud, padahal rumahnya perabotannya lengkap. Bisa jadi. Karena dia hatinya tidak tergantung pada ini, hanya sekedar apa? Sarana, tapi tetap hatinya tergantung pada Allah. Ini orang yang zuhud. Bisa jadi Anda dapatkan orang di rumahnya enggak apa-apa, tapi dia bukan orang yang zuhud. Kenapa? Dia enggak mampu saja. Kalau dia punya sudah mungkin melebihi orang yang punya. Jadi zuhud itu bukan juga seorang mengharamkan yang halal. Karena sebagian orang kata, oh, ingin hidup zuhud, sesuatu yang halal dilarang. Oh, kamu enggak boleh makan malam, kalau makan malam jadi ini haram makan malam. Loh, Rasulullah sendiri makan malam, sahabat juga makan malam, tergantung orangnya, kebutuhannya, ya kan? Jangan mengharamkan sesuatu yang halal, bukan zuhud itu. Ya. Orang itu tergantung kebiasaan. Orang tergantung apa? Kebiasaan. Sesuatu yang halal menurut agama, jangan kamu haramkan. Ini yang berkaitan dengan zuhud. Berkata Umar bin Abdul Aziz, "Ashadun nas fid dunya Ali ibn Abi Thalib." Orang yang paling zuhud di dunia ini adalah Ali bin Abi Thalib. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Mungkin dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang empat, Ali yang paling dari sisi dunia itu paling minim. Abu Bakar saudagar kaya, Umar orang kaya, Utsman kaya raya, Ali mungkin yang paling apa? Sederhana. Tapi tadi lagi-lagi kita katakan bahwa mereka juga Khulafa Ar-Rasyidin, orang yang zuhud. Karena keberadaan mereka, karena adanya harta di tangan mereka, tidak menjadikan mereka terperdaya. Harta dijadikan untuk ya batu loncatan untuk kebaikan, membantu orang lain untuk beramal. Utsman bayangkan seberapa yang beliau infakkan ketika perang Tabuk luar biasa. Ketika di Madinah ada sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi, yang sumur ini paling jernihnya sumur. Siapapun yang ngambil harus bayar. Berapa keuntungan yang diraup oleh orang Yahudi setiap harinya dari sumur ini. Karena kebutuhan orang akan air itu luar biasa. Butuh untuk nyuci, butuh untuk masak, butuh untuk minum, butuh untuk menyirami dan lain sebagainya. Maka Rasul menganjurkan, kalau ada dari sahabat yang membeli sumur ini, maka jaminannya surga. Dan tentu sumur ini sumur yang apa? Mahal, ya kan? Kalau di suatu daerah ada ladang minyak yang sampai 100 tahun misalnya, diambil minyaknya gak habis kan mahal, ya kan? Ini sumur gak akan ada rampungnya insyaallah. Amal jariah. Utsman yang beli, kemudian setelah itu apa dijual? Apa siapa yang menimba kemudian bayar? Tidak. Silahkan kaum muslimin, kalian ngambil gratis. Ini diantara ciri orang yang zuhud. Punya tapi apa yang dimiliki untuk umat? Apa sih faedahnya orang punya kalau enggak didermakan untuk bela umat? Apa kamu mulia kalau sugih sendirian, kaya sendirian? Enggak. Kamu akan mulia di hadapan Allah, kemudian terhormat di mata manusia ketika apa yang Anda terima dari dunia didermakan untuk kebaikan. Masih terlalu banyak pos-pos kebaikan yang butuh kepada santunan dari orang-orang yang cukup. Masyirah al-ikhwa rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib, beliau diangkat menjadi khalifah. Memang dalam kondisi waktu itu umat, terutama penduduk Madinah, mereka dirudung atau dikepung oleh para perusuh, yang setelah mereka berhasil, para perusuh ini membunuh Utsman, mereka juga akan merayap, menyasar petinggi-petinggi sahabat. Kondisi yang tidak ada pemimpin, sangat mudah dimanfaatkan oleh para perusuh. Maka sebagian sahabat datang pada Ali. Tidak mungkin kondisi umat seperti ini tidak ada yang memimpin. Ali berat waktu itu karena khawatir. Dikira nanti dia yang ikut dalam pembunuhan pada Utsman. Tapi para sahabat mendesak, kamu yang paling ini. Kamu yang memegang tampuk pimpinan. Tidak bisa umat dibiarkan begitu saja. Ini para perusuh merajalela. Kemudian sahabat Ali dibaiat. Namun karena Madinah waktu itu kondisinya tidak aman, tidak kondusif. Para perusuh itu berkeliaran dan mereka menyasar target tertentu, terutama kibarus sahabah, para sahabat senior. Kalau sekarang istilahnya para jenderalnya lah mungkin. Sahabat-sahabat senior disasar oleh mereka. Maka Ali memindahkan pusat pemerintahannya di Kufah. Dan tentu ini juga ada hikmah tersendiri. Ya, juga ada pemerataan, juga wilayah-wilayah baru ketika menjadi pusat pemerintahan pun akan apa namanya? Secara sosial politik juga akan mengalami perkembangan yang baik, ya kan? Karena Kufah ini kan kota baru yang butuh tentunya dukungan finansial yang cukup. Nah, ketika pemerintah bermarkas di kota baru seperti ini, tentu secara ya sosial politik bagi penduduk Kufah sangat menguntungkan. Ya. Kalau Madinah sudah dari dulu tertata rapi sudah. Kota yang tertata rapi sampai saat ini sudah itu Madinah. Tertata rapi. Ya. Kemudian sahabat Ali berpindah ke Kufah. Bukan berarti kemudian sahabat Ali tidak tahu keutamaan Madinah dan Mekah. yang namanya pemerintahan itu kan butuh situasi yang kondusif untuk menerbitkan keputusan, ya, untuk melakukan mendiskusikan program-program kan butuh situasi yang kondusif. Kufah waktu itu yang kondusif. Allah Subhanahu wa taala takdirkan masa pemerintahan Ali ini banyak sekali konflik internal dari munculnya orang-orang yang menuntut para pembunuh Utsman ini dikisos. Di antara yang menuntut adalah sahabat Muawiyah. Karena sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ini masih kerabatnya Utsman. Ali bukan tidak ingin ya menangkapi mereka. Namun kondisi negara waktu itu sedang apa? Tidak menentu. Pelaksanaan hukum itu kan mencari kondisi yang apa? Tepat. Kemudian terjadilah khilaf yang tidak ada dari mereka yang haus kekuasaan. Antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah tidak ada dari mereka kecuali mereka mempertahankan al-haq yang diyakini masing-masing. Tapi terjadi apa yang terjadi? Kita sebagai umat yang datang setelah mereka tidak ada kecuali ucapan yang baik. Apa yang terjadi di zaman itu dari perselisihan, alhamdulillah kita enggak ikut waktu itu. Sehingga dahulu ulama mengatakan, tilka ummatun qad asamanallahu suyufana falnaqsim alsinatana. Itu adalah umat yang dulu yang kita dijaga oleh Allah tidak ikut terjun waktu itu berselisih. Maka tugas kita sekarang menjaga lisan-lisan kita. Tidak ada kata jelek terhadap para sahabat. Mereka semuanya niatannya baik. Dan Muawiyah tidak merasa dia lebih afdol dari Ali, tidak. Tidak merasa dia lebih berhak dari Ali, tidak sama sekali. Hanya waktu itu belum ada kata, belum ada titik temu. Allah takdirkan, ya, mereka berselisih. Tapi mereka masih di atas manhaj yang benar. Berbeda dengan perselisihan-perselisihan setelah itu. Perselisihan sudah kaitannya dengan urusan prinsip. Sangat beda dengan perselisihan yang ada di zaman Ali dan Muawiyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala satukan umat waktu itu dengan Al-Hasan bin Ali. Setelah sahabat Ali meninggal, maka Al-Hasan bin Ali dibaiat. Al-Hasan bin Ali di Kufah dengan pasukannya. Muawiyah di Syam dengan pasukannya. Orang-orang yang berhati baik khawatir kalau ini pemerintahan baru yang kemarin-kemarin sudah terjadi perundingan damai, sudah saling menahan diri. Dengan adanya pemerintahan baru khawatir, wah nanti kebijakannya beda, kemudian terjadi pertumpahan darah. Maka orang-orang yang baik mereka khawatir dan prihatin. Karena Al-Hasan bin Ali orang yang baik. Kekhawatiran itu diakomodir. Kekhawatiran itu kemudian ditanggapi dengan baik. Kalau memang itu demi persatuan umat, agar umat tidak terjadi pertumpahan darah seperti yang dulu pernah terjadi, maka dia pun siap untuk meletakkan jabatan. Dia serahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tidak di bawah tekanan, tidak pula mendapat suapan. Kalau mau kuat-kuatan, pasukan Al-Hasan bin Ali lebih kuat. Kalau mau banyak-banyakkan dukungan, lebih banyak. Ya. Tapi bukan masalah kuat-kuatan atau banyak-banyakkan. Hanya prihatin dan menghindari pertumpahan darah, maka Al-Hasan ibn Ali pun siap untuk meletakkan jabatan sebagai khalifah diberikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan ini terjadi pada tahun ke-41 Hijriah, ya. Dan ini dinamakan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan memang semasa Rasulullah masih hidup, Rasul sudah memberitakan tentang Al-Hasan bin Ali ini. Ketika Rasul berkhutbah, ini Al-Hasan anak kecil waktu itu, mainan dipegang. Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, waktu itu Hasan masih kecil, inna bni hadha sayyid, putra saya ini, yani cucu saya ini seorang pemimpin. Wa sayuslihu Allahu bihi baina alfi'ataini minal muslimin. Allah akan damaikan melalui Al-Hasan ini antara dua kelompok kaum muslimin. Dan benarlah apa yang Rasul beritakan. Pada tahun 41 Hijriah yang dikenal dengan dalam sejarah sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan, sahabat Al-Hasan meletakkan jabatannya kepada Muawiyah, sehingga dengan demikian umat bersatu di bawah satu pemimpinan. Dan dalam sejarah Muawiyah adalah raja pertama dalam Islam. Jadi kalau ditanya siapakah raja pertama dalam Islam, Muawiyah. Bukan Raja Majapahit, ya. Bukan Sunan ini, Sunan ini. Raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya. Di zaman Ali bin Abi Thalib sudah muncul beberapa sekte yang menyimpang. Dan ini juga sesuai dengan pemberitaan dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Jauh-jauh hari sebelum munculnya kelompok-kelompok sesat tersebut, Ar-Rasul sudah mengingatkan, innahu may ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Rasulullah ketika menjelaskan seperti ini bukan ingin nakut-nakuti, agar kita tahu, agar kita ngerti jika kelompok ini muncul apa harus kita lakukan. Orang kalau dia sudah mengantisipasi akan kemungkinan yang buruk, itu kan dia ketika kemungkinan buruk itu datang, dia sudah bisa menangani. Orang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Ar-Rasul jauh-jauh hari sudah menghabarkan bahwa akan terjadi perpecahan di tengah umat. Kemudian Ar-Rasul menyebutkan ini obatnya, ini caranya agar kita terselamat dari apa? Kita selamat dari perpecahan tersebut. Muncul di zaman Ali kelompok Ghulat. Kelompok Ghulat ini adalah kelompok yang mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Ngeri kan? Kata mereka, ya Ali antahu, wahai Ali, kamulah dia. Kata Ali, apa yang dimaksud kamulah dia? Yani antal ilah, engkaulah Tuhan. Disadarkan mereka, ditakut-takuti mereka, enggak benar yang seperti ini. Tapi mereka tetap, ya, seperti itu. Dan ini juga insya Allah ta'ala tidak lepas dari makarnya orang Yahudi memunculkan adanya, ya, keyakinan seperti itu, ya, di tengah-tengah orang yang bodoh, ya, tidak lain dan tidak bukan ingin mengacaukan umat. Maka sahabat Ali ketika sudah menyadarkan mereka, mereka tetap tidak sadar. Ya tadi, ketika bahasa lisan gak mempan, bahasa tangan sudah. Maka sahabat Ali pun memanggil Qumbar Ada yang bilang kumbur, ada yang bilang kombar. Kombar ini kalau apa ya, mungkin lebih ya jago pukulnya lah. Kata Ali, inni lamma ra'aitul amra amran munkaran ajastu nari wa da'audu kombaro. Ketika saya melihat perkaranya, perkaranya mungkar, maka saya panggil, maka saya nyalakan api, kemudian saya panggil kombar untuk ya membakar orang-orang ini. Dibakar oleh Ali. Ketika mereka mau dibakar, mereka semakin yakin Anda adalah Tuhan kami. Ternyata mereka ngerti hadis bahwa tidak boleh mengadab dengan api kecuali Tuhannya api. Lihat kesesatannya. Mati. Perbuatan sahabat Ali menghukum mereka sudah benar. Cuma menghukum dengan api yang tidak disepakati oleh sebagian sahabat. Ibn Abbas ketika dengar seperti itu, kata dia, kalau saya tidak saya bakar karena Nabi melarang membakar dengan api, akan saya bunuh, akan saya penggal. Karena Rasul mengatakan, man badala dinahu faqtuluh, orang yang murtad, bunuh. Nah, murtad dia. Ketika mengatakan bahwa Ali itu Tuhan, kan telah keluar dari Islam. Orang yang murtad, hukumannya dibunuh. Tapi pokok masalah sudah benar. Ya. Artinya Ali ketika menghukum mereka itu benar. Cuma cara hukumnya itu ya sebaiknya tidak dengan api. Bayangkan menghadapi yang seperti itu. Lah kalau ada di zaman sekarang orang dikatakan seperti itu, wah seneng ya, kamu itu nabi, kamu ini, wah kayak apa dia ya, wong dia ya ingin jadi nabi kayak apa caranya, ada orang yang ngangkat-ngangkat, wah kamu ini nabi, ya sudah ya. Tapi karena ini kekufuran, Ali tidak tinggal dia. Ali pun sebelum menghukum mereka, Ali sudah menasehati. Ketika mereka berkepala batu, ya batu dihancurkan dengan api. Ini tuh apa orang bilang, batu ya kalah dengan besi, besi kalah dengan api, api kalah dengan air, air itu paling kuatnya barang kan ya, batu saja yang keras itu hancur dipukul pakai besi, besi leleh kalau dibakar dengan apa, api. Api padam kalau disiram air. Jadi paling kuatnya makhluk di sini apa? Yang sudah saya ceritakan. Antara empat itu, air itu paling kuatnya. Nah. Di zaman Ali juga muncul kelompok Khawarij. Seperti yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kelompok Khawarij ini aslinya dulu masuk pada pasukan Ali. Namun ketika sahabat Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu sahabati ajmain untuk melakukan perundingan, yang hasil dari perundingan itu intinya masing-masing sudah kembali ke wilayahnya, Muawiyah dengan pemerintahannya di Syam, Ali di Kufah. Disinilah membelot kelompok Khawarij. Peristiwa seperti ini bisa dijadikan pelajaran. Bahkan akan ada di saat kita ini sedang sulit, terkadang ada saja yang belot, ada saja yang nyempal dari apa? Ya. Jamaah, sehingga membuat PR semakin apa? Semakin berat. Wahyau ketika kita sedang menghadapi masalah, ya orang pada apa? Ikut meringankan, tapi ini enggak. Akan ada setiap zaman orang-orang seperti itu. Terutama model-model, apa orang bilang, BSH, barisan sakit hati, biasa. Barisan orang-orang yang hatinya kecil, ya, cepat. Padahal PR itu banyak kok ngurusi emosinya. Masalah umat itu banyak kok yang dipikirkan harga dirinya. Ya, tapi ya agamanya enggak pernah dipikirkan. Orang-orang kecil, orang-orang bermental apa? Kecil yang seperti ini. Datang muncul kelompok Khawarij. Yang mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari, mengkafirkan Amr bin As, dan mengkafirkan para sahabat. Mereka bermarkas di satu tempat, jumlahnya ribuan. Sehingga Anda jangan heran, terkadang kelompok yang batil itu ternyata banyak pengikutnya. Jangan heran. Mereka bermarkas di satu tempat, menyusun kekuatan dan siap untuk menghantam Ali dan pasukannya. Subhanallah, dulu padahal mereka masuk pada barisan pasukan Ali, kemudian mereka membelok. Ya, akan ada orang-orang yang semodel ini. Ya. Dan ini ibaratnya duri dalam daging. Enak-enakan makan daging, tiba-tiba apa? Kecocok duri. Ya, yang tadinya enak makan sate apa? Balibul, kemudian ya. Tapi kok bisanya ada duri kan, ya kan? Padahal sate kambing, ya kan? Ya mungkin kayak gitu. Tapi sahabat Ali tidak ada henti-hentinya untuk menyadarkan mereka. Pas ketika waktu itu ada seorang bernama Abdullah bin Khabat Ibn al-Arad dengan istrinya yang sedang hamil melewati mereka, ditangkap. Lewat di jalan orang-orang Khawarij, ditangkap. Kemudian ditanya sesuatu, kemudian ternyata mereka tidak puas dengan jawabannya, dibunuh Abdullah bin Khabab Ibn al-Arad. Dibunuh pula istrinya yang sedang hamil. Subhanallah, kejahatan apa yang seperti ini? Sahabat Ali pun dengar seperti itu, miris, mengirim orang untuk meneliti, kemudian siapa ya yang melakukan seperti ini, silahkan menyerahkan diri. Ternyata mereka semuanya mengatakan, kami semua bertanggung jawab. Ya, seperti ibaratnya para teroris zaman sekarang. Ya, kami semuanya bertanggung jawab atas peledakan ini dan itu. Ini kan jawaban siap tempur. Ya. Ali pun masih sabar. Karena ciri pemimpin yang berhasil itu gak gegabah dalam mengambil keputusan. Dia selalu mendiskusikan. Dan cara menangani orang-orang Khawarij itu tidak semata-mata dengan kekuatan. Karena mereka meskipun mati, tapi ideologi mereka, pemikiran mereka tetap hidup. Ini justru yang butuh untuk ditumbangkan, ideologinya, pemahamannya yang butuh untuk diluruskan. Sahabat Ali mengutus Ibn Abbas. Ibn Abbas datang meminta izin kepada Ali untuk menyadarkan mereka. Sendirian waktu itu sahabat Ibn Abbas. Subhat-subhat mereka dibantah semuanya. Sadar sebagian orang, yang lainnya tetap berkepala batu. Dan mereka semakin menjadi-jadi, membunuhi kaum muslimin, melakukan teror kepada hewan-hewan kaum muslimin, ditangkapi, diambili, dijarahi. Ali, ya sudah sekian tahapan dilakukan, mereka tetap seperti itu. Ali pun menerjunkan pasukannya. Tapi sebelum terjadinya pecah perang, Ali masih memberikan kesempatan. Ditancapkan bendera. Barang siapa yang ya bergerak menuju bendera ini, artinya berpisah dengan pasukan itu, aman. Sebagian orang siap. Tapi yang lainnya tetap berkepala batu. Terjadilah perang yang dahsyat dalam sejarah. Perang Nahrawan. Perang habis-habisan, di mana para ya orang-orang Khawarij ini adalah para pemuda-pemuda yang kalau memang dari sisi keberanian mereka luar biasa. Tapi berani saja tidak cukup. Karena berani itu ada dua macam. Ada berani yang terukur dan ada berani nekat. Mereka ini jenis berani yang apa? Nekat. Karena beraninya gak terukur, gak benar. Terjadilah pertempuran dahsyat, terbunuh ribuan dari pasukan Khawarij Yang lolos kurang lebih hanya 3 orang. Usai dari perang, sahabat Ali mencari mana si pimpinannya. Di mana Rasul sudah menghabarkan pimpinannya itu punya tangan yang pendek, di bagian sini ada semacam susu perempuan, kemudian keluar rambut. Itu pimpinannya. Ya. Cari-cari, ditumpukan ribuan jenazah. Hampir putus asa. Nah, nemu ini. Benar gak ini? Subhanallah, ternyata pimpinannya itu di bawah tumpukan sekian jenazah. Ya, sekian bangkai-bangkai Khawarij itu. Setelah ketemu, dicocokkan dengan berita dari Nabi, Ali sujud syukur. Sujud syukur. Ini orang-orang Khawarij itu orang-orang yang mereka berkuar-kuar, ya, membela Islam, tapi sejatinya mereka adalah para pencoreng nama Islam. Sehingga mereka lebih bahaya daripada sebagian ahli bid'ah, karena mereka mengibarkan bendera apa? Memperjuangkan nasib umat, memperjuangkan Islam, padahal sejatinya mereka adalah pencoreng agama ini. Dengan aksi-aksi teror mereka, apakah umat Islam mendapatkan untungan? Yang ada adalah Islam dihina, kaum muslimin mereka ya diintimidasi. Lihat saja setelah bom Bali misalnya. Lihat saja setelah peristiwa September di WTC. Muslimin di, terutama di negeri-negeri minoritas, yang kaum musliminnya minoritas, mereka kasihan sekali, diintimidasi, bahkan masjid dilempar, ya, sebagian masjid dilempar pakai kotoran. Apakah dengan aksi mereka kemudian Islam jadi mulia? Dihina. Orang kafir jadi masuk Islam, yang adalah semakin kejam dan kufur. Mereka berarti bukan sedang melakukan jihad. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang orang-orang Khawarij bahwa mereka adalah kilabu ahlina, anjing-anjingnya penghuni neraka. Allah Maha Kuasa menjadikan orang sebagai anjing di hari Yaumul Qiyamah, bisa. Sudah kayak gitu, sebagian mereka ketika ditangkap, ketika muda eksekusi mati, katanya segera saja kami ditembak mati, bidadari surga sudah nunggu kami. Enak men ya, bidadari ya. Kamu melakukan sesuatu yang mencoreng Islam, bukan jihad, ya, kemudian kamu mengatakan ya segera saja kami eksekusi mati, bidadari surga nunggu kami. La haula wala quwata illa billah. Masyira al-ikhwa rahimakumullah. Terakhir, kita akan sebutkan sikap yang benar terhadap sahabat Ali dan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum wa yahfaduna fihim wasiyata rasulihi Rasulillah. Ahlussunnah mencintai keluarga Rasulullah, memberikan loyalitas kepada mereka dan menjaga wasiat Rasulullah untuk menghormati mereka. Ini Ahlussunnah. Tentu yang dimaksud keluarga Nabi yang mereka masuk Islam. Karena ada keluarga yang tidak masuk Islam, ya lain lagi. Seperti ini, Ahlussunnah wal Jamaah mencintai keluarga Rasulullah dan masuk di sana tentu sahabat Ali. Dan jangan lupa termasuk keluarga Nabi juga Aisyah, Hafsah. Itu keluarga Nabi. Kalau Ali sepupunya Rasulullah dikatakan keluarga, masa istrinya Rasulullah bukan keluarga? Ya kan? Istri kan masuk keluarga kan? Kamu kalau buat kakak, kadang sepupu gak masuk di dalam kartu keluarga, istri masuk gak? Masuk. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib yang itu sepupu Rasulullah termasuk dari keluarga Nabi, ya tentu istrinya Nabi, Aisyah dan Hafsah ini ya keluarga Nabi. Kita sebutkan seperti ini karena orang-orang Syiah mengatakan, Syiah Rafidhah terutama mengatakan bahwa Hafsah dan Aisyah dan Hafsah adalah wanita yang kafir. Sampai kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sampai kepada tingkatan kita berat untuk menyebutkannya, bisa disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah. Wa minhum man yara anna farjan nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi jama'a bi Aisyah wa Hafsah la budda an tamassahu an-nar liyutahhira bidzalik min wat'il kawafir ala za'mihim. Nauzubillah. Dan di antara mereka orang-orang Syiah Rafidhah ada yang berpendapat bahwa maaf, kemaluan Rasulullah harus disentuh oleh api neraka. Karena Ar-Rasul pernah menghubungi Aisyah dan Hafsah yang keduanya ini adalah kafir menurut mereka. Bisa dilihat dalam Majmu'ul Fatawa juz 28. Sampai tingkatan seperti itu. Lah kalau terhadap Rasul seperti itu, terhadap yang lainnya kayak apa? Omongan yang keji, kalimat yang na'udzubillah. Gak ada omongan seperti ini muncul kecuali dari orang-orang yang kufur, yang tidak senang dengan kejayaan Islam, yang ingin mengubur dalam-dalam jasa orang yang punya jasa. Sebenarnya mereka adalah corong-corongnya orang kafir. Ya, karena mereka tidak suka dengan kejayaan Islam. Mereka kaki tangan orang-orang kafir ya untuk apa namanya? Ya, berbicara di tengah-tengah umat. Ya. Ketika para sahabat telah dikafirkan, apalagi yang tersisa dari agama ini? Yang inti dari ini semua mereka ingin mengubur. Ya. Ingin mengubur cahaya Islam yang berkibar dari belahan bumi barat hingga timurnya. Tapi kita sebagai ahlu sunnah yakin bahwa cahaya Allah tidak akan meredup dengan upaya makar mereka. Karena Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwaihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin meredupkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Dan Allah berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir tidak suka. Suka gak suka, Islam akan jaya. Membuat makar atau tidak, Islam milik Allah, Allah yang akan menjaganya. Sehingga apapun upaya dari musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan mulianya Islam ini, baik dengan mencela para sahabat, ya, mencela para pembawa syariat ini, semuanya akan gagal. Hanya orang yang bodoh yang tertipu dengan mereka. Hanya orang yang tolol yang tertipu dengan mereka. Adapun orang yang punya iman, orang yang memiliki basirah, pengetahuan hati yang dalam tentang agama ini, tidak akan tertipu. Sangat bisa, sangat mudah dibedakan mana yang itu madu dan mana itu air comberan. Hanya orang yang buta, hanya orang yang tolol yang tertipu dengan ya mereka orang-orang Syiah Rafidhah ini. Ahlus sunnah wal jamaah berlepas diri dari metode dan cara-cara orang Syiah Rafidhah yang membenci para sahabat, yang mengkafirkan para sahabat. Juga ahlus sunnah berlepas diri dari kelompok nawasib. Ini kelompok yang lain. Rivalnya kelompok Rafidhah itu Nasibah. Lawannya ya. Kelompok Nasibah ini mengkafirkan Ali mengkafirkan keluarga Nabi, benci kepada keluarga Nabi. Kelompok Rafidhah sebaliknya mengkafirkan sahabat. Ahlus sunnah la hada wa la hada. Ahlus sunnah enggak ini enggak ini, ahlus sunnah berdiri ya di atas hak. Keluarga Nabi yang beriman kita cintai sebagaimana wasiat dari Nabi. Para sahabat Nabi yang bukan keluarga Nabi kita cintai karena memang mereka dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Hukum yang adil, yang enggak berat sebelah. Ya. Di sana ada kelompok Nasibah, terutama di daerah Syam. Yang kalau tanggal 10 Syura di Karbala, di Irak, orang-orang pada melakukan ratapan bersama atas kematian Hussein. Ternyata di Syam sebaliknya, mereka sedang melakukan perayaan, makan-makan yang enak, pakai baju yang bagus. Karena apa? Pada tanggal 10 Syura mereka berhasil membunuh Al-Hussein. Atau Hussein terbunuh. Baik ini atau ini, semuanya batil. Ketika kebid'ahan dibantah dengan kebid'ahan, ini adalah kebatilan. Tapi kebid'ahan kita bantah dengan hujah dan dalil, ya, tidak akan berkutik. Karena siapa yang mampu melawan hujah yang datangnya dari Allah? Adapun argumentasi-argumentasi, dalil-dalil, hujah-hujah yang sumbernya dari akal dan nafsu, semuanya akan tersisihkan. Karena Allah SWT mengatakan, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Yang hak telah datang, yang batil telah menyingkir. Sesungguhnya kebatilan pasti akan menyingkir. Seperti itu. Sehingga tadi tidak akan samar lagi mana yang batil dan mana yang hak dalam perkara ini dan perkara agama yang lainnya. Ba'alus sunnah wal jamaah, mereka lempeng di atas jalan Allah, mencintai para sahabat Nabi, baik keluarga Nabi atau bukan, dicintai semuanya tanpa ada unsur berlebih-lebihan. Orang-orang Syiah yang katanya mereka itu pendukung Ali, pembela Ali, betulkah mereka ya pendukung Ali? Tidak. Dari banyak hal, yang pertama, mereka telah berdusta atas nama Ali bin Abi Thalib, di mana mereka mengatakan bahwa sebenarnya Ali itu dapat wasiat dari Nabi setelah Nabi meninggal, kamu ya Ali jadi khalifah. Tapi direbut oleh Abu Bakar dan Umar. Ini dusta. Kalau memang benar seperti itu, Ali itu kan seorang jawara. Ali kan berangkat dari keluarga yang terpandang. Enggak mungkin Ali kemudian tinggal diam. Kalau memang itu Rasulullah berwasiat. Nyatanya Ali sendiri mengatakan tidak pernah Rasulullah berwasiat seperti itu. Dari Alinya sendiri mengatakan enggak pernah Rasulullah berwasiat ya kepada saya untuk seperti ini, enggak pernah. Ya kan? Kalau kita telusuri, sebenarnya itu adalah tuduhan keji kepada Ali. Bahwa Ali, kamu itu orangnya penakut. Kamu diwasiati jadi khalifah, direbut, diam saja. Kan gitu, seolah-olah kamu itu, wahai Ali, jeban. Pengecut, penakut. Ini justru tuduhan jelek pada Ali. Yeah. Berarti mereka bukan pendukung Ali. Mereka ingin nebeng tenar, mereka ingin ya memuaskan hasrat mereka dengan mencatut kebesaran nama orang besar. Seperti itu ciri dari orang lemah. Suka nebeng-menebeng itu ciri-ciri orang apa? Lemah, enggak bisa mandiri. Sehingga ketika mereka tidak bisa, ajakan mereka tidak bisa diterima, mereka nebeng ya di bawah kemuliaan orang mulia, mengatakan bahwa kami sedang membela keluarga Nabi, sehingga dengan demikian mereka mendapatkan ya simpatik dari sebagian orang. Kemudian mereka bukan pembela Ali karena mereka orang-orang Syiah Rafidhah telah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, sementara Ali sendiri mengatakan innahuma khairu hadil ummah ba'da nabiha. Keduanya sebaik-baik umat ini setelah Nabi Muhammad. Yang ketiga, mereka membuat cerita-cerita dusta seputar Ali yang kalau ditelusuri justru itu celaan untuk Ali. Contohnya, mereka merangkai kisah bahwa waktu suatu hari matahari tenggelam, Ali belum sholat asar. Ali belum sholat asar, matahari tenggelam. Kemudian ditarik matahari, ya, muncul lagi. Setelah selesai sholat asar, matahari tenggelam lagi. Ini kalau dicermati justru bentuk celaan pada Ali. Loh kok bisanya Ali belum sholat asar sampai matahari tenggelam, gimana nih Ali kok? Kan gitu sebenarnya, ini sebenarnya celaan. Secara ilmu, ya, ilmu astronomi, matahari kalau sudah tenggelam kemudian muncul lagi, berarti kan hari itu atau hari berikutnya? Hari berikutnya, berarti kan waktu asar sudah lewat jauh. Kisah tentang Ali bin Abi Thalib terlewat dari sholat asar, kemudian matahari tenggelam, kemudian matahari ditarik muncul lagi, kemudian tenggelam lagi. Secara sanad para perawinya pendusta, dan secara teksnya ya janggal dan tidak masuk akal. Bertentangan dengan konun, ya, aturan yang Allah SWT telah atur alam ini dengannya. Ya. Justru kalau kita telusuri, ini bentuk celaan pada Ali, yaitu, loh kok bisa-bisanya kamu li, Ali, belum sholat asar, matahari tenggelam kok belum sholat asar, kan gitu. Di mana kamu tadi kok sampai asar terlewat, kan seperti itu. Justru bentuk celaan. Ya. Ini ibarat orang ingin berbuat baik pada orang, tapi hasilnya malah menyakiti. Di atas hidung kamu ada lalat, tak lempar kayak batu segede kepel ini, ya, supaya lalatnya mati. Ganggu nih teman saya kok hidungnya dihinggapi lalat. Insya Allah lalatnya lewat, batunya bersarang di hidung. Berbuat baik? Bukan berbuat baik yang seperti itu. Dahulu disebutkan dalam syair, wa minal birri ma yakunu uquqa. Dan dari sebagian orang yang anggap ini perbuatan baik, tapi hasilnya malah durhaka. Ya tadi contohnya, ingin berbuat baik, ngusir lalat dari hidung teman kita, ya, dengan melempar batu, lalatnya pergi, batunya bersarang di hidung saudara kita. Dan masih banyak lagi tentunya kebatilan-kebatilan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka bukanlah pendukung Ali. Pendukung Ali adalah orang yang mencintai Ali dan mencintai para sahabat. Pendukung Ali yang sungguhnya adalah orang yang mengikuti, ya, dalam beragama seperti Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Karena sahabat Ali tidak datang dengan agama yang baru, tidak merubah-rubah. Dia tidak beda dengan saudara-saudaranya dari para sahabat yang lainnya. Ia mengamalkan apa yang Nabi telah ajarkan. Tidak datang dengan agama yang baru. Sehingga barang siapa yang kemudian membeda-bedakan, ya, antara sahabat Ali dipuji, kemudian sahabat lainnya dikufurkan, disesatkan, maka ini berarti telah memukul wajah sahabat Ali itu sendiri. Karena Ali tidak beda dengan saudara-saudaranya dari kalangan sahabat. Ali bin Abi Thalib, mereka orang, dia orang yang sangat menghormat terhadap para sahabat yang lainnya. Dan para sahabat pun menghormat pada Ali. Dan seperti itulah kondisi masyarakat yang dibimbing dengan bimbingan yang baik. Saling, ya, nasihat-menasihati dengan kebaikan. Saling bersatu di atas kebaikan. Perselisihan yang ada di antara mereka, ya, diakhiri dengan kebaikan. Lihat amul jamaah. Tahun persatuan. Seorang ngalah untuk kebaikan umat. Padahal Al-Hasan bin Ali dialah yang berhak. Tapi dia rela. Kalau memang dengan ini umat bersatu di atas kebenaran, darah kaum muslimin mereka tercegah, Ya. Mengapa saya tidak rela meletakkan jabatan? Ini diantara yang harus kita ambil pelajaran darinya. Bahkan terkadang kita mengalah dengan saudara kita untuk kebaikan. Mengalah untuk menang. Seorang mukmin satu dengan selainnya, itu orangnya mudah. Enggak mau dipersulit dan enggak mau mempersulit. Seorang mukmin satu dengan selainnya, dia memiliki perangai yang yu'allif wa yu'allaf. Gampangan. Mudah bergaul dalam kebaikan. Ya, seperti ini. Mungkin di antara yang bisa kita ambil dari amul jamaah tahun persatuan. Bahwa mereka, para ya sahabat dan orang-orang yang baik, mereka telah mencontohkan kepada kita untuk seorang itu mengalah dari haknya demi maslahat umat. Mengalah dari haknya untuk maslahat yang lebih besar. Kalau kita ingin membela pribadi kita, la al-Hasan itu dia yang berhak jadi khalifah. Tapi bukan itu. Ya, bukan itu yang sedang kita bicarakan, tapi sikap al-Hasan bin Ali, putra dari Ali bin Abi Thalib, yang dahulu orang mengatakan kacang tidak jauh dari lanjarannya. Ya, bibit yang baik akan mengeluarkan yang baik pula dengan seizin Allah. Seperti itulah. Ya, siap untuk ngalah demi kebaikan. Kemudian akhir dari penjelasan ini, sahabat Ali bin Abi Thalib meninggal dalam keadaan syahid, dibunuh oleh seorang bernama Abdurrahman ibn Muljam. Dia seorang khawarij, padahal dia ahli dalam membaca Al-Quran. Bahkan di zaman Umar, Abdurrahman bin Muljam ini diutus ke Mesir untuk mengajari anak-anak Al-Quran. Tapi siapa yang tahu, hati di tangan Allah. Tadi di awal sudah kita katakan, bisa jadi seorang di pagi hari mukmin, di sore hari sudah kafir. Orang yang dulu mungkin kita kenal baik, mungkin sekarang berubah menjadi orang yang jelek. Bisa. Abdurrahman bin Muljam ini di zaman Umar bukan orang sembarangan, diutus ke Mesir untuk mengajari Al-Quran. Umar gak sembarangan utus, tapi Umar gak ngerti yang ho'i. Gak ngerti kesudahan manusia. Ternyata Abdurrahman bin Muljam ini termasuk pentolannya Khawarij yang menghabisi sahabat Ali bin Abi Thalib. Keluarlah sahabat Ali waktu itu untuk salat subuh. Di mana Abdurrahman bin Muljam sudah mempersiapkan pedang yang sudah diisi racun. Menyelinap. Kapan Ali keluar, ini pedang sudah disiapkan. Ketika di waktu subuh di bulan Ramadan, bulan suci ketika orang pada sahur, pada puasa, orang ingin menunaikan salat subuh, ini orang Khawarij ya, gak mengenal jasanya Ali kayak apa dulu ketika Nabi Hijrah. Gak mengenal jasanya Ali dahulu ketika berjuang bersama Rasul. Gak kenal bagaimana sahabat Ali kesolehannya, ketakwaannya. Gak peduli kesucian bulan di bulan Ramadan. Ali sedang keluar untuk salat subuh. Gak dihormati. Dibacoklah sahabat Ali oleh orang yang celaka ini, Abdurrahman ibn Muljam. Ditebas tepat mengenai kepalanya. Ali pun roboh bersimbah darah. Kemudian Abdurrahman ibn Muljam ditangkap. Dan memang di zaman itu yang namanya khalifah tidak ada pengawalan. Menurut sejarah, ada pengawalan kepada, kalau sekarang raja, itu baru di zaman Muawiyah. Di zaman Rasul tidak ada pengawalan. Di zaman Abu Bakar tidak ada pengawalan. Di zaman Umar, Utsman, Ali tidak ada pengawalan. Sehingga kalau ada yang bertanya, loh, mana para pengawal khalifah kok sampai Ali tertebas? Kan itu kalau zaman sekarang, loh, presiden sampai tertembak, mana ini para pengawalnya? Memang di zaman itu tidak ada pengawalan. Menurut sejarah, bahwa pengawalan ada di zaman Muawiyah, dipimpin oleh sahibu syurtah. Kalau zaman sekarang namanya pengawal presiden, ya kan? Tapi kalau dulu sahibu syurtah, ya istilah kepala kepolisian di zaman dulu. Kepala kepolisian itulah yang awal ya, setelah zaman Muawiyah ke sana. Ali bin Abi Thalib dalam kondisi bersimbah darah gitu tetap bersikap adil. Ini yang terukir dalam sejarah. Ali mengatakan, tunggu, kalau memang saya sembuh dari tebasan ini, mungkin akan saya maafkan. Apa ada orang yang lebih besar dari ini jiwanya? Siap maafkan orang yang keliru. Bukan pemikirannya, kalau pemikirannya batil loh si apa? Bersihkan, tapi ini soal kejahatan dia terhadap ya tubuhnya Ali. Kalau saya sembuh dari tebasan ini, mungkin akan saya apa namanya? Maafkan. Tapi kalau saya meninggal dari tebasan ini, kisoslah dia seperti dia membunuh saya, tapi jangan kalian cincang karena Nabi melarang dari memutilasi. Adil dalam berkata-kata, tidak terbawa emosi meskipun seorang itu didolimi. Apa ada orang seperti ini? Ini ya diantara yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi waridho. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa berbicara yang hak di saat aku senang atau di saat aku marah. Demikianlah sahabat Ali bin Abi Thalib telah mewakafkan waktunya, telah mewakafkan umurnya untuk memperjuangkan agama ini. Meninggal dalam kondisi tragis, tapi itu beliau mati syahid. Beliau meninggal dalam keadaan sedang menjalankan ibadah, berada di bulan yang suci, di saat akan menghadiri sholat subuh. Semoga Allah meridhai sahabat Ali dan seluruh sahabat yang lainnya. Allahu ta'ala. Di sini ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana hukum jual beli online lewat HP dalam keadaan duduk di dalam masjid? Wallahualam, yang saya tahu tidak boleh. Karena jual beli itu kan tidak harus barang ada di tempat. Jual beli itu kan menyangkut tar menawar barang, ya kemudian pensifatan barang, kemudian kesepakatan harga, pembayaran. Ini masjid bukan tempat untuk seperti itu. Kalau seorang melihat ada orang jualan di masjid, katakan la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada jual belimu. Ini kata sebagian ulama bentuk hukuman untuk pelaku kemaksiatan yang tidak ada ketentuan seberapa dia dihukum. Jadi jangan di masjid lah. Masjid tidak dibangun untuknya seperti itu. Keluar sedikit, keluar sana ke masjid, gak apa-apa. Masjid bukan dibangun untuk ya seperti ini. Ini banyak pertanyaan, afan kalau gak bisa kebaca semuanya. Ini hampir sama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz, lebih penting mana bagi ummahat tetap mengajar di pondok tapi naik motor sendiri atau tetap di rumah berkhidmat pada suami? Syukran wa jazakumullahu khairan. Kalau misalnya di pondok butuh tenaga pengajar dan dia punya kemampuan, ya dia membantu. Soal dia berangkat ke pondoknya, yaitu yang terbaik, itu diantarkan oleh suaminya atau oleh mahramnya. Atau kalau memang dekat, sudahlah jalan kaki. Sekarang subhanallah ya, tidak sedikit para wanita dia pakai motor tuh dengan kesempatan yang kadang lebih laki-laki. Maaf saja, terkadang karena ya terpaan angin, maaf, bagian lekuk dari tubuhnya apa, kelihatannya seperti ini, aib. Gak boleh ya seperti ini. Ya. Sehingga sebisa mungkin ya suaminya ya memberi apa, luangkan waktu. Misalnya, saya gak bisa ngantar kecuali seminggu cuma dua kali. Sudah dua kali aja. Sesuai dengan kemampuan. Seperti itu. Ini yang berkaitan masalah wanita naik motor. Memang sebagian ulama mengatakan jangan, karena banyak sisi negatifnya. Tadi belum lagi kadang terjadi misalnya kecelakaan lalu lintas. Nah, perempuan itu terkadang feelingnya itu enggak seperti laki-laki. Pengendara itu kan kadang butuh apa? Ya, kecermatan dan ketangkasan dan yang lainnya. Juga tadi misalnya lakukan tubuh wanita yang terkadang tidak etis ketika terterpa oleh angin di saat dia naik ya motor seperti itu. Yang bagus tentunya suaminya atau mahramnya mengantarkan. Ya, mahramnya mengantarkan. Ini tentang masih tentang masalah wanita mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Apakah hanya berlaku di Saudi saja? Ya tidak. Ya, fatwa saya untuk umum. Karena dilihat dari sisi apanya misalnya, sisi madharatnya yang akan timbul. Ternyata madharat itu enggak cuma di sana, di sini pun sama. Sehingga yang dijadikan patokan adalah keumuman, ya, illah sebab. Kalau sebab di sana sama dengan di sini, ya sama saja hukumnya, ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Bismillah, afan Ustaz, apakah karikatur gambar yang mereka kaum kafir Rafidhah gambar adalah wajah sahabat Ali dan anak-anak beliau, bahkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambar juga, apa benar kabar itu? Ya enggak. Mereka enggak bisa. Ya di zaman itu enggak ada kamera, enggak ada. Jadi enggak benar. Gambar-gambar yang mungkin mereka miliki, ini gambar Ali kayak gini. Bahkan pernah kita lihat ada gambar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Sebagian mereka jenggotnya dikerok. Masa? Dalam riwayat Ali itu kasul lihyah. Jenggotnya itu apa? Lebat. Ya. Dalam riwayat. Kok ternyata digambar, ya. Dan Ali bin Abi Thalib pun juga terkadang mewarnai rambut, menyemir. Dan ingat, saya masih ingat ini masalah menyemir ini penting. Menyemir itu kan terutama bagi orang yang rambutnya putih. Orang rambutnya hitam disemir hijau, kuning itu apa dirusak apa ya gitu. Ketika Fatu Mekah, Rasulullah melihat bapaknya Abu Bakar yaitu Abu Quhafah putih, ya rambutnya, jenggotnya putih. Kemudian Nabi mengatakan, "Ghayyiru hadha syaib wajtanibus sawad." Rubahlah uban ini, ya, kasih apa warna, tapi hindari warna hitam. Silahkan warna merah atau kuning, tapi kalau hijau atau biru lah, kayak gimana ya rambut kok biru, ya kan? Ya. Nah, dan sahabat Ali ya dulu juga menyemir ya rambutnya, yang menyemir rambutnya. Tapi ya gambarannya bukan seperti para pemuda dan pemudi zaman sekarang yang nyemir, bukan kayak gitu. Itu lebih kepada meniru gaya orang-orang kafir. Jadi gambar atau karikatur ya Ali bin Abi Thalib tidak benar seperti itu. Tidak boleh seorang membuat ya gambar atau karikatur berupa makhluk yang bernyawa. Karena Rasul mengatakan as-suratu hiya ra's. Gambar itu kepala. Jadi kalau itu ada kepalanya itu butuh gambar yang diharamkan. Jadi kalau hanya menggambar tangan boleh. Tapi jangan kata ini tangannya Ali, itu juga enggak boleh karena itu apa? Perkara gaib. Ya. Enggak boleh. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. seberapa besar peran seorang istri untuk menunjang keberhasilan, kesuksesan suami dalam dunia akhirat. Seberapa besar peran seorang istri untuk menunjang keberhasilan atau kesuksesan suami dalam dunia akhirat. Seberapa ya? Ya, tanyakan ke jamaah ini. Ya. Seorang istri hendaklah menjadi teman hidup yang baik bagi suaminya, untuk tercukupinya hajat duniawiyah dia, dan untuk suaminya semangat dalam ibadah. Seorang istri juga seperti itu. Ya. Sehingga disebutkan dalam hadis, Allah merahmat, yang maknanya Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun malam, kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat malam. Fasallaya jami'an, maka keduanya sholat bersama-sama. Kata ulama, kalimat sholat bersama-sama bisa sholat jamaah, suami istri sholat malam, bisa sendiri-sendiri, tapi semuanya sholat malam. Kalau tidak mau dibangunkan, percikan di wajahnya air. Percikan, siramkan nanti, ya kan? Ya, seperti itu. Seorang perempuan juga seperti itu. Ya, kalau dia bangun, bangunkan suaminya. Jadikan ya perkumpulan suami istri itu bukan hanya sekedar untuk perkara duniawiyah, tapi berkumpul di dunia dalam ibadah yang insya Allah di akhirat pun berkumpul di sorga. Ya, berkumpul di sorga. Jadi secara duniawiyah ya tergantunglah. Ya, yang terpenting dalam masalah agama, seorang suami ketika istri ingin mengamalkan agama, didukung. Seorang istri ketika suaminya ingin mengamalkan agama, diberi kemudahan. Seperti itu. Sehingga masing-masing ada ta'awun. Dari sisi dunia, kalau seorang suami kesulitan, misalnya ekonominya, sementara istrinya punya perhiasan banyak, ya bantulah modal untuk suaminya. Ya, bantu. Ya. Kalau seorang istri misalnya tahu, suaminya itu kekurangan ini, sudahlah mas ini mahar, ya kalung yang mas kasih pada saya, ayo dijual aja untuk makan bareng-bareng. Baiknya seperti ini, ya, nggak apa-apa. Ya. Jadilah istri yang, ya, bisa mendukung suami, dan jadilah suami yang bisa mendukung istri dalam perkara agama dan perkara duniawiyah. Kalau seberapakah peran ya? Tinggal masalahnya perkara wajib atau bukan. Kalau sekarang kadang mungkin seorang istri bisa jadi menghujat, tapi hujatan itu gak tepat. Saya akhiri dengan kisah ini. Istri sahabat Sofwan ibn Mu'attal ngeluh kepada Nabi tentang Sofwan. Tiga keluhan. Yang pertama, ya Rasulullah, suami saya Sofwan bin Mu'attal ini, kalau saya sholat dipukul, kalau saya puasa disuruh batalkan, kalau bangun mesti kesiangan. Panggil Sofwan Mu'attal, gimana Sofwan ini dari istri kamu seperti ini? Kata Sofwan bin Mu'attal, ya Rasulullah, adapun kalau istri saya sholat kemudian saya pukul, itu maksudnya saya ini kan anak muda pengantin baru, istilahnya tegangannya itu tinggi lah, ya kan? Saya inginnya dia sholatnya nggak lama-lama gitu loh, karena sudah nggak kuat nahan. Maksud mukul itu, oh rasa suswe, nggak usah lama-lama, itu maksudnya. Adapun dia kalau puasa suruh batalkan, ya Rasulullah, ini seorang pemuda ya tadi, hasrat untuk hubungan seksual sangat tinggi. Maka Rasulullah memutuskan seorang wanita tidak puasa sunnah kalau suaminya ada di rumah kecuali dengan seisinya. Kalau suaminya misalnya sedang merantau ya, gak apa-apa dia puasa sunnah. Jadi kalau suaminya sedang di situ, di rumah, seorang istri jangan puasa sunnah sampai minta izin. Kalau dia mengatakan, Ah, tinggal puasa-puasa saja, nanti kalau suaminya ingin tinggal batalkan. Loh, enggak seperti itu. Seorang suami juga berat untuk batalkan puasa istrinya kan. Adapun kenapa saya kesiangan kalau bangun subuh ya Rasulullah? Memang saya ini ya istilahnya orang yang dari keluarga yang kalau tidur itu tenggelam. Enggak dengar apa-apa. Ya, enggak dengar apa-apa sampai kesiangan. Ya sudah. Ya kamu sholat kalau kamu sudah bangun. Ya. Yang intinya memang permasalahan suami istri butuh didudukkan dengan kepala yang jernih, kepala yang dingin, sehingga ada solusi yang tepat dan baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.